Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Maka pada kesempatan sesi inti dari acara seminar ilmiah yang bertemakan langkah-langkah kebahagiaan, alhamdulillah telah membersamai kita semua kedua panelis, Al-Ustaz Abu Ubaidillah, Ustaz Bambang Hafidahullah, dan Al-Ustaz Abu Muhammad, Al-Ustaz Dulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafidahullah. Maka untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami mempersilahkan kepada panelis yang pertama, yaitu Al-Ustaz Bambang Hafidahullah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, Allah ibarik fikum jami'a, yang saya hormati para pejabat di Kabupaten Sidenreng Rapang, yang saya tidak bisa sebut satu persatu, terkhusus yang mewakili Bapak Bupati, yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat, para sesepuh agama, para kiai, para ustadz, dan semua yang hadir di seminar pada hari ini. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku, semoga Allah menjaga kalian semua, memberikan kebaikan, dan semoga kalian bisa melanjutkan estafet perjuangan orang-orang tua kalian di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicari oleh semua orang. Tidak ada seorang pun yang ketika dia bangun, kemudian dia mengatakan, saya hari ini mau susah, semua hari ini mau sengsara. Tidak ada. Semua menginginkan kebahagiaan. Bahkan doa yang selalu terpanjat dalam lisan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita meminta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Dan itulah kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, aku meminta kepadamu kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Itulah kebahagiaan. Diberikan kebaikan di dunia, diberikan kebaikan di akhirat, lalu dijaga, diselamatkan dari api neraka. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dia, lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Orang yang mendapatkan kejayaan. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, bahagia itu Allah letakkan di sini, di hati. Kalau hati kita bahagia, maka kita akan bahagia. Itulah tanda keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, semua orang bisa bahagia. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semua bisa bahagia. Orang miskin, orang kaya, ya, orang yang tinggal di pelosok, orang yang tinggal di desa, orang yang tinggal di kota, semua bisa bahagia. karena mereka punya hati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man 'amila salihah." Siapa yang beramal soleh? Min dzakarin aw unsa. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Semuanya. Siapapun dia yang beramal soleh. Wahuwa mu'minun. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah berikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Itulah bahagia. Satu, di dunia. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat nanti, Allah akan ganjar mereka, beri dia pahala dengan pahala yang lebih besar, lebih banyak, lebih utama dari apa yang sudah mereka lakukan. Bapak Ibu, kita cuma dituntut beramal soleh. Inti dari kebahagiaan adalah amal soleh. Adapun yang nanti akan disebutkan rincian dari amal soleh. Inti kebahagiaan adalah iman. Keimanan kepada Allah. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama yang mungkin kita sudah kenal, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Inna fid dunya jannatun." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. "Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Siapa yang tidak masuk surga di dunia itu, dia tidak akan masuk surga di akhirat nanti. Dan surga dunia itu adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti kebahagiaan. Kalau Allah selalu membersamai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa jika kita beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita beriman kepada Allah, Allah janji akan diberikan kalian kehidupan yang baik. Nah, namun banyak orang keliru dalam masalah kebahagiaan. Intinya, kita sepakat dulu. Kita semua mau bahagia. Tapi ada orang yang menyangka kebahagiaan itu ada pada harta. Sehingga dia mencari harta sebanyak-banyaknya, dia lupa kepada Allah. Ada juga yang mengatakan bahagia itu ketika tinggi jabatan. Maka dia mencari jabatan, menghalalkan segala macam cara, lupa kepada Allah. Ada juga mengatakan bahagia itu adalah kalau istri cantik. Ya, tapi dia lupa kepada Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah kepada manusia untuk mencintai hal-hal seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an telah diberikan indahnya pandangan manusia itu, kesenangan dia terhadap para wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak. Ya, dari emas dan perak. Wal an'am wal hars, kepada binatang ternak, kepada tanam-tanaman. Jadi ada orang mengejar kebahagiaan memang di situ. Seperti itu. Namun kebahagiaan terletaknya tidak di situ. Kebahagiaan terletak di hati. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana langkah kita supaya bahagia? Langkah pertama, berdoa kepada Allah. Angkat tangan berdoa kepada Allah. Minta supaya kita diberikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan datangnya dari Allah. Bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari rumah yang besar, bukan dari mobil yang mewah, bukan. Tapi dari Allah. Makanya kita lihat ada orang rumahnya besar, ada orang uangnya banyak. Ternyata dia frustasi, bunuh diri. Menunjukkan dia tidak bahagia. Ada orang mengejar kebahagiaan dengan ketenaran, terkenal di mana-mana. Dia kejar. Ternyata itu juga tidak mendatangkan kebahagiaan. Makanya, barakallahu fikum, berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Kamu berdoa kepada saya kabulkan. Yang penting mau berdoa. Doa minta kebahagiaan. Dunia tidak bisa memberi kebahagiaan kalau Allah tidak menghendaki itu. Minta kebahagiaan kepada Allah. Berdoa. Allah itu dekat dengan kita. Allah dekat. Sisa kita mau berdoa atau tidak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, sampaikan. Aku dekat. Dekat. Allah sangat dekat. Dengan ilmunya. Dengan penglihatannya. Dengan pendengarannya. Allah dekat dengan kita. Uji budak watadda'i idha da'an. Maka, aku akan menjawab doa hamba-hambaku ketika dia mau berdoa. Kalau dia mau berdoa, saya akan jawab doanya. Saya akan kabulkan doanya. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka hendaklah mereka menyambut aku, beriman kepadaku. Ini kembali lagi kepada iman. Beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak doa yang kita bisa baca. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wahubba man yuhibbuk. Wal amal alladhi yuballiguni ila hubbik. Ya Allah, berikanlah aku cinta kepadamu. Karena cinta kepada Allah itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya Allah, berikan aku meminta kepadamu untuk saya bisa mencintai engkau. Saya minta kepadamu dicintai oleh orang-orang yang engkau cintai dan mencintai orang-orang yang engkau cintai. Dan aku meminta kepadamu amalan yang bisa menyampaikan aku kepada cinta kepadamu. Subhanallah. Itu doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min ma'il barid. Dan jadikanlah ya Allah cinta kepadamu sebagai sesuatu yang paling aku cintai. Yang paling aku cintai. Melebihi diriku sendiri. Melebihi keluargaku sendiri. Melebihi air yang dingin. Ini doa Nabi Daud yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu doa. Kalau kita selalu berdoa, kita akan bahagia. Kita masuk masjid, kita berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Coba, kita masuk masjid, Allah bukakan pintu rahmat. Bukankah itu kebahagiaan? Kita keluar dari masjid, kita berdoa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Subhanallah. Ya Allah, aku meminta keutamaan dari kamu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, doa. Doa kepada Allah. Satu. Langkah pertama. Langkah kedua. Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Yang membuat kita tidak bahagia adalah dosa. Sekali lagi, yang membuat kita tidak bahagia adalah dosa. Biar banyak kita punya uang, banyak kita punya rumah, banyak kita punya mobil. Kalau kita melakukan dosa, kita tidak tenang. Betul? Ya, kita tidak tenang. Apa yang membuat tercabutnya kebahagiaan pada Adam alaihissalam, padahal dia sudah di surga? Dosa. Apa yang membuat tercabutnya kebahagiaan iblis, padahal dia sudah di surga? Dosa. Maka supaya kita bahagia, minta ampun. Coba Nabi Adam alaihissalam. Allah berikan lagi kebahagiaan. Kenapa? Karena dia berdoa. Minta ampun kepada Allah. Istighfar. Minta ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Tapi iblis. Dia tidak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap kekeh dengan apa yang dia lakukan. Allah cabut kebahagiaan. Bahagia itu ketika dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya. Coba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Bahkan ada ron, titik-titik hitam di dalam hati mereka terhadap dosa atau disebabkan dosa yang mereka lakukan. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam, titik-titik. Itu yang menghilangkan cahaya di dalam hati. Maka bertobat kepada Allah. Munculkan cahaya hati, istighfar. Dan kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mencontohkan kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia tidak akan pernah tidak terjerumus ke dalam dosa. Itulah manusia. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Semua manusia itu akan sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita coba istighfar, duduk sejenak setelah salat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya, kita duduk sejenak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jalan, kita mengingat dosa kita, kita beristighfar lagi kepada Allah, itu akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa di dalam diri kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jaga salat. Bukan cuma dikerjakan, jaga salat. Ya, walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang mereka menjaga salat-salatnya. Salat bukan sekedar dikerjakan, dijaga waktunya. Supaya kita tidak selalu terlambat dalam salat. Dijaga rukun-rukunnya, bahkan dijaga sunnah-sunnahnya, dijaga baik-baik. Itu kebahagiaan. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan qurratu ain untuk saya, qurratu ain diungkapkan oleh para ulama kita untuk menunjukkan sebuah kebahagiaan atau sesuatu yang ketika dilihat itu membahagiakan kita. Apa itu? Salat. Dijadikan salat sebagai sesuatu yang membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wajibkan kita sholat. Padahal itu sebenarnya untuk kebahagiaan kita. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita meninggalkan sholat? Tidak mungkin. Demi Allah, tidak mungkin kita bahagia ketika sholat kita tinggalkan. Kita akan bahagia ketika kita selalu bermunajat, berdiskusi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Itulah yang menjadikan Nabi bahagia. Sampai pernah Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholat. Wahai Bilal, kumandangkan azan, iqamah, wa arihna biha. Buat kami istirahat dengan sholat. Istirahat kita dengan sholat. Bukan meninggalkan sholat, istirahat, bukan. Oh, saya tidak sholat lagi, saya sudah istirahat. Oh, tidak. Bahkan ketika kita sholat, disitulah kita istirahat. Coba bapak-bapak, sholat ki, jujur ki dalam sholat tak? Betul-betul kita butuh dengan sholat itu, bukan karena terpaksa. Betul-betul kita butuh. Kita butuh dialog dengan Allah. Kita butuh meminta kepada Allah. Nabi menganjurkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Wa asir du'a fis sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Itu kebahagiaan. Kita hamba yang lemah ini, meletakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita, lalu kita berdoa kepada Allah yang maha tinggi, yang maha perkasa. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Jadi sholat itu bukan beban, tapi dia adalah solusi, dia adalah obat. Jangan, sholat itu bukan beban kita yang menjadikan kita jadi susah gara-gara sholat, tidak. Tapi dia adalah obat bagi problema yang kita hadapi, sholat. Nabi kalau ada masalah dia sholat. Dulu ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, Nabi sholat. Dan sampai sekarang diamalkan oleh kaum muslimin. Sholat. Selanjutnya, langkah kebahagiaan adalah qanaah. Merasa cukup. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bahagia. Ada mobil tak 10. Lihat orang mobilnya 20. 20 mobilnya. Tidak bahagia, Ki. Padahal mobil 1 saja bikin kita bahagia. Ini tidak. Mobil 10 tidak bahagia. Nabi memberikan kita rahasia. Supaya kita bahagia. Ungduru ila ma huwa asfala minkum. Wala tangduru ila man huwa fauqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Seru lihat orang di bawah. Sering-sering kita lihat orang di bawah tak. Yang lebih susah dari kita. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Supaya kalian bisa menghargai, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kalian. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anakku semua. Anak-anakku. Kalau kita sakit ya. Biasanya kita dijenguk oleh teman kita datang. Lalu kita ditanya, bagaimana kabar tak? Bagaimana kabarmu? Kita bilang, alhamdulillah. Kapan kita bilang alhamdulillah? Ketika kita melihat sakit kita yang kemarin lebih parah daripada sekarang. Tapi kalau kita tidak melihat itu, kita merasa kita orang paling susah, maka kita akan mengeluh. Mengeluh dalam hati, aduh sakit lagi. Mengeluh dia. Itu membuat kita tidak bahagia. Ucapan alhamdulillah membuat kita bahagia. Bagaimana penghasilan tak hari ini? Alhamdulillah. Karena kita melihat orang yang lebih susah daripada kita. Maka qanaah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, kenal Islam, melaksanakan Islam. Waruziqo kafafan. Lalu dia diberikan rezeki yang cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Cukup. Cukup. Bahasa kita pas-pasan. Wa qanna Allahu bima atah. Dan Allah memberikan sifat qanaah terhadap apa yang diberikan kepada dia. Qanaah membuat kita bahagia. Membuat kita bahagia. Kalau kita tidak qanaah, selalu merasa kurang, kita tidak akan pernah bahagia demi Allah. Berapapun yang Allah kasih, kita tidak akan pernah bahagia. 2 lembah emas dikasih oleh Allah kepada kita, kita tidak akan pernah bahagia karena kita selalu merasa kurang. Lihatlah Qarun, bagaimana kayanya dia. Dia tidak bahagia, kenapa? Tidak pernah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bersyukur, merasa cukup. Sampai Masya Allah, ada satu doanya Nabi disebutkan dalam hadis Muslim. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad adalah rezeki yang pas-pasan. Tidak kaya, tidak juga kurang. Karena memang kebahagiaan letaknya tidak di situ. Tapi bagaimana mindset kita, cara pandang kita itu. Terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau cara pandang kita betul, insya Allah kita bahagia. Nah, salah satu bentuk cara pandang yang betul adalah qanaah, merasa cukup. Merasa cukup. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ini sudah bagus kita dikasih apapun yang Allah kasih. Nanti di akhiratlah kita dapat lebih bagus lagi insya Allah. Kita sebutkan tadi ya di ayat yang pertama yang kita sebutkan tadi. Wala nadziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas pahala yang sudah atau amal yang sudah mereka lakukan dengan sesuatu yang lebih bagus. Di mana? Di akhirat. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah bahagia selain qanaah adalah ridha. Ridha dengan takdirnya Allah. Ridha dengan takdirnya Allah. Kalau kita sakit, kita bisa bahagia. Tapi ridha dengan takdirnya Allah. Ridha. Ridha artinya, udah dia terima, setelah itu dia berusaha untuk sembuh. Dia sabar. Dia ridha dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan memberi dia ujian. Diberi dia ujian. Ini tanda Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Maka ketika kita diberi ujian, kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia. Kebahagiaan itu kalau kita tidak ridha, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, akhirnya kita selalu mengeluh. Selalu mengeluh. Nah, kemudian selanjutnya. Langkah kebahagiaan adalah bersabar. Sabar. Sabar, Ki. Hidup ini perlu sabar. Ya. Sabar itu apa? Dalam hati. Jangan kita pikirannya mau balas dendam. Jangan mengeluh. Di lisan kita, jangan ada keluhan. Dan di perbuatan kita, sabarlah di dalam beramal soleh. Karena itulah kunci kebahagiaan. Sabar di dalam beramal soleh. Maka kesabaran ini adalah sesuatu yang menakjubkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh mengherankan kondisi orang beriman. Karena semua perkaranya adalah baik. Dan tidaklah diberikan hal itu kecuali untuk orang beriman. Apabila dia diberikan kebaikan, maka dia bersyukur. Maka itu kebaikan untuk dia. Kalau dia diberikan oleh Allah kesusahan, maka dia bersabar. Dan itu kebaikan untuk dia. Dan juga Nabi menyebutkan, ma'u'tiya ahadun ato'an. Tidaklah seseorang itu diberikan sebuah pemberian. Khairun wa awsat minas sabar. Sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabar. Selanjutnya, ini yang terakhir. Nanti ada ustaz kita insya Allah akan melengkapinya. Istiqomah. Istiqomah. Istiqomah membuat kita bahagia. Istiqomah membuat kita bahagia. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu dia istiqomah, continue, konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun kepada mereka para malaikat. Untuk mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir, jangan takut, jangan sedih. Ini bahagia. Tidak khawatir, tidak sedih. Tidak khawatir terhadap masa depan, tidak sedih terhadap apa yang sudah berlalu. Ini kebahagiaan. Kemudian dilengkapi lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah engkau, bergembiralah engkau dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Berarti istiqomah membuat kita bahagia. Istiqomah ki salat, salat terus, ngaji walaupun sedikit, ya toh istiqomah, zikir, berbuat baik kepada orang lain, lakukan secara istiqomah. Inna ahabbal a'mali indallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun cuma sedikit. Jadi jangan lihat amalan yang sedikit, lihatlah bagaimana dia bisa istiqomah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Nanti sisanya Ustaz kita, Ustaz Zulkarnain. Hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Allahumma barik. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Guna, Ustaz Bambar. Hafizahullah. Pada pembicaraan dari apa yang beliau sampaikan, kita bisa menyimpulkan ada 7 dari langkah-langkah kebahagiaan yang saya catat. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah lah sang pemberi karunia dan kebahagiaan adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bertobat setelah kita berdosa, dan semua anak cucu Adam pasti terjatuh pada dosa sehingga dia hendaklah bertobat dan memperbanyak istighfar. Ketiga adalah menjaga salatnya. Keempat, senantiasa dia qanaah, memiliki rasa cukup dalam hatinya terhadap nikmat-nikmat. Dan kemudian yang kelima, ridha dengan takdir Allah. Yang keenam, bersabar tanpa keluh kesah. Dan terakhir tadi adalah istiqomah di atas ketaatan. Masya Allah, uraian sangat indah. Maka melengkapi keindahan pada seminar kali ini, kita menyimak panelis kedua, Al-Ustadz Al-Qurnain Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuti rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini saya tes mic dulu ya. Anak-anak kita yang sebelah sana kedengaran enggak? Oke, sebelah kanan ini. Kedengaran atau tidak? Angkat tangannya begini kalau kedengaran. Oke, bagus ya. Yang sebelah sini, kedengaran? Bagus? Yang sebelah sini, kedengaran? Oke, sebelah sana, kedengaran? Sebelah kiri, baik. Yang di belakang, kedengaran? Di sop perempuan, di belakang, kedengaran apa tidak? Ya, baik. Untuk anak-anak dulu ini ya. Ini generasi muda ini. Supaya mau bahagia itu, katanya Imam Syafi'i, yagusul bahra man talabal la'ali. Kata Imam Syafi'i, orang yang mau dapat permata, mau dapat apa namanya, berlian mahal, itu dia harus menyelam ke lautan dalam. Ada yang dapat berlian di tepi laut? Tidak ada. Itu dapatnya menyelam dulu. Menyelam dalam, itu baru dapat berlian. Begitu hidup itu. Ya? Ini saya kasih satu kisah dulu. Anak-anak muda ini. Ini Pak Staf Ahli. Jadi suatu hari ada seorang anak muda, belum balik waktu itu. Jadi dia sedang bermain-main. Di dekat majelisnya seorang ulama ahli hadis. Nama beliau Mu'afa bin Imran. Jadi lagi main begitu, ya mainannya jatuh ke tengah majelis. Dia datanglah pergi ambil mainannya. Maka ahli haditsnya Mu'afa bin Imran berkata, kamu ini anaknya fulan ya? Kata anak itu, benar. Itu bapak saya. Sudah wafat. Sudah meninggal. Kata Mu'afa bin Imran, bapak kamu itu dulu teman saya. Ahli hadits juga. Kamu ini anaknya. Enggak ada yang cocok untuk kamu kecuali seperti bapakmu. Pulanglah dia ke rumah ya. Lapor ke ibu ya. Lapor ke ibu ya. Ini dengarkan ya ibu-ibu ini. Lapor ke ibu ya. Kata ibunya, ya memang benar. Mu'afa bin Imran itu teman ayahmu. Maka anaknya dipakaikan pakaian bagus. Dikasih kertas untuk menulis. Kamu pergi hadir di sana. Belajar di majelisnya. Datanglah dia. Duduk belajar. Maka Mu'afa bin Imran berkata kepadanya, catat. Dikasih riwayat. Sampai kepada Ummu Darda. Rahimahullah. Istri dari sahabat Abu Darda, ini perempuan salihah yang terkenal ahli fikih dan banyak ilmunya. Ummu Darda berkata kepada anak-anak, "Utlubul ilma saghiran wa'malu bihi kabiran fa inna likulli hasilin mazara." Ini pesannya diingat ya, anak-anak semua ini yang masih di masa pendidikan. Ya, diperhatikan. Saya suruh ulangi nanti ya. Kata Ummu Darda, "Utlubul ilma sigaran." Carilah ilmu sepanjang kamu masih kecil. "Wa'malu bihi kibaran." Amalkanlah selama kamu amalkan begitu kamu sudah tua, sudah apa namanya, sudah besar. "Fainna likulli hasirin mazara." Karena orang itu hanya memanen apa yang dia tanam. Iya. Ini kota beras ini ya. Citrab ini kota beras. Saya mau tanya, ada yang memanen padi tanpa menanam? Ini pertanyaan anak-anak ini. Pernah lihat padi dipanen tanpa ditanam? Tidak ada ceritanya. Tanam dulu baru dipanen. Ya. Baru begitu juga kalau mau hidup. Belajar baik-baik dulu. Tuntut ilmu. Memang harus dilewati. Masa kecil belajar. Kalau tidak belajar apa gunanya masa kecil? Belajar. Setelah belajar, begitu dewasa, diamalkan. Bermanfaat untuk manusia. Dan itu salah satu jalan kebahagiaan. Salah satu jalan kebahagiaan. Baik, belum lama ini viral ya di media sosial. Masalahnya ini berita dunia. Jadi berita dunianya ini salah satu dari orang terkaya di dunia ya, yang bernama Mr. Elon Musk, itu mengatakan bahwa dengan harta kekayaannya dia tidak bahagia. Ini orang, salah satu orang terkaya di dunia. Dia bilang, "Saya tidak berbahagia. Yang bilang punya duit bisa membeli kebahagiaan, itu omong kosong," kata dia. Omong kosong. Iya. Jadi harus kita tahu bahwa kebahagiaan itu tidak selamanya bisa dibeli dengan duit, dengan harta. Didapatkan dengan kedudukan. Didapatkan dengan ketenaran. Didapatkan dengan dia dihormati oleh semua manusia. Nah, semua kebahagiaan bisa didapatkan seperti itu. Tapi alhamdulillah di agama kita ini, kebahagiaan itu jelas. Iya. Si Lomas ini kalau ditanya, "Kamu sekarang kumpul duit, kamu mau kemana?" Mungkin dia tidak bisa jawab di mana dia hidup setelah ini. Kalau kita umat Islam jelas. Setelah dunia ini mau kemana setelah dunia ini? Ke akhirat. Kan begitu? Di akhirat apa yang kita inginkan? Di akhirat tempat tinggal abadi kita di sana. Tempat tinggal abadi. Di sanalah kebahagiaan yang sebenarnya. Di dunia ini alat untuk mencapai ke akhirat kebahagiaan. Jadi kalau di dunia seorang miskin tidak ada harta, tapi dia memiliki sebab-sebab yang memasukkannya ke sorga, pasti dia adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Orang yang kaya di dalam Islam, dia punya harta, tapi dia juga melakukan sebab-sebab yang memasukkan dia ke sorga, ini juga orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Iya. Maka kebahagiaan itu ukurannya bukan sekedar kita dapatkan sesuatu itu di hadapan kita. Tapi kita mau tahu kita ini akan berjalan kemana. Dan kita mengetahui bahwa rumah kebahagiaan yang sebenarnya itu berada di akhirat, bukan di dunia ini. bukan di dunia ini. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia sudah menempuh jalannya, sudah mengikuti jalannya, dan dia adalah seorang yang mukmin, beriman, maka mereka inilah orang-orang yang usahanya Allah mensyukurinya. Allah akan membalasnya dengan sorga. Akan dibalas dengan sorga. Ini tiga ketentuan ya. Satu, dia kenal tujuan akhirnya, akhirat. Yang kedua, dia tahu jalannya yang mengantar ke akhirat itu. Yang ketiga, ada keimanan kepada Allah yang membimbingnya. Nah, inilah tiga ini semua Nabi dan Rasul mengajak kepada hal ini. Itu agama semua Nabi dan Rasul yang Allah utus. Sebab Nabi dan Rasul itu tugasnya tiga. Yang dicatat baik-baik ya. Anak-anak semua ini. Nabi dan Rasul tugasnya berapa? Tugasnya tiga Nabi dan Rasul. Satu, tugas pertama. Mengenalkan siapa Allah yang diibadahi. Itu tugas pertama. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu pasti memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Supaya ini menjadi kekuatan dirinya. Sumber motivasinya. Sebab segala kebahagiaannya. Tugas yang kedua. Dari tugas para Nabi dan para Rasul. Menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Sebagai persinggahan terakhir. Dan di akhirat ada sorga, ada neraka. Hasilnya tergantung kehidupannya di dunia. Dan tugas yang ketiga dari tugasnya para nabi dan para rasul menerangkan jalan yang mengantarnya kepada sorga. Setiap nabi dan rasul itu pasti menerangkan jalan yang mengantar umat itu kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia punya kekayaan yang sangat banyak, dia tidak tahu mau kemana. Ini bingung namanya. Tapi kalau dia di atas agama, dia tahu jalannya menuju ke sorga. Tahu jalan. Orang tahu jalan juga. Sekarang ya, kita ini tahu jalan dari Sidrap menuju ke Makassar. Iya. Tapi perasaan, wah ini jauh sekali Makassar ini. 4 jam. Malas dia. Di Sidrap terus. Kapan mau ke Makassar ya? Harus ada semangat. Harus ada semangat. Walaupun ada jalan terang, jelas, lurus, jalan tol sekalipun. Tapi kalau dia tidak ada semangat, sama saja dia tidak berjalan. Dia tidak berjalan. Kredit di sini, pembahasan tentang kebahagiaan ini banyak sudut ya. Banyak sekali pembahasan. Tapi saya ingin meringkas, Bambang tadi sebutkan, sudah beberapa hal ya. Saya ingin ringkas 5 perkara di sini. 5 perkara berasal dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi." Fakannama hizat lahud dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi dia aman di tengah keluarganya. Di waktu pagi dia aman di tengah keluarganya. Sehat pada jasadnya. Sehat pada jasadnya yang kedua. Dan di hari itu dia punya makanannya untuk dia makan. Di hari itu. Kata Nabi SAW, seakan-akan dunia dan segala isinya diperuntukkan untuk dia. Seakan-akan dunia dan segala isinya diperuntukkan untuknya. Itu kebahagiaan yang paling besar. Nikmat keamanan. Nikmat kesehatan. Dan nikmat kecukupan. Tapi tiga nikmat ini itu harus dibungkus dengan qanaah, seperti yang disebutkan Ustaz Bambang tadi. Dia merasa cukup dengannya, mensyukuri karunia dari Allah. Maka seakan-akan dunia itu adalah milik dia. Ada orang banyak hartanya, rumahnya banyak, duitnya di rekening miliaran. Ya. Tapi kalau makan, dia tidak boleh makan macam-macam. Dibawa makan ke warung coto, kolesterol terus dia sebut. Ya. Padahal uang banyak ini. Ini masalah-masalah pada jasad. Mengurangi apa? Mengurangi kebahagiaan. Ya. Banyak harta, tapi ribut terus orang di situ. Kekacauan, pertumpahan darah, huru-hara, keributan. Tidak tenang kehidupan itu. Tidak tenang kehidupan. Sama kalau dia misalnya, dia tenang dalam hidupnya, sehat, tapi tidak ada yang dia makan. Tidak ada yang dia makan. Jadi harus tiga komponen ini, kalau terpenuhi pada seorang hamba, kata Nabi, seakan-akan dunia dan segala isinya itu diberikan untuknya. Karena itu di sini perlu saya ingatkan bahwa dari pokok kebahagiaan ada namanya menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Keamanan itu kewajiban untuk dijaga bukan pada pemerintah saja. Bukan kewajibannya aparat keamanan saja. Bukan kewajiban TNI dan Polri saja. Iya. Menjaga keamanan itu tugas setiap individu negara. Orang yang hidup dalam sebuah negeri, dalam sebuah wilayah, punya kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan. Untuk menjaga keamanan. Baik. Dan ini dari pokok kebahagiaan. Karena itulah, segala hal yang mengantar kepada keamanan itu harusnya dikembangkan. Harusnya dikembangkan. Baik, sebab-sebab keamanan, kalau secara fisik, itu keahliannya pemerintah. Itu tugasnya TNI dan Polri. Tapi ada namanya keamanan secara maknawi. Keamanan di dalam diri. Ini keamanan ini tugasnya orang-orang yang berilmu. Dan tema acara seperti ini memang pencerahan-pencerahan yang diberikan untuk masyarakat luas agar supaya mengerti pokok-pokok kehidupan bermasyarakat. Agar kita semua bisa hidup aman, saling bersinergi di dalam kehidupan dan saling membangun kehidupan ini. Dan ini salah satu tujuan dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Dengan hubungan diplomasinya yang kuat dengan pemerintahan Indonesia, mereka punya kantor atase di kedutaan Saudi Arabia, itu memberikan program-program seperti ini, pelayanan untuk masyarakat Indonesia, agar supaya semakin luas wawasannya di dalam memahami mana-mana hal yang merupakan kemaslahatan mereka, kebaikan mereka yang membangun kebersamaan serta kebahagiaan mereka. Baik, jadi ini hal yang pertama. Hal yang kedua, dari pokok keamanan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini haditsnya mutawatir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talathun la yagillu alaihinna qalbun ri'in muslim." Ada tiga perkara yang hati seorang muslim itu, hati seorang muslim tidak akan mengandung penyakit, tidak akan mengandung kegelisahan, apabila tiga perkara ini ada di hatinya. Jadi tiga ini pokok kebahagiaan. Mau hati itu bersih, tenang, bahagia, tidak ada masalah, tidak ada dengki, tidak ada ribut-ribut dengan manusia. Ya. Ingin hati yang seperti ini, maka Nabi sudah sebutkan ada tiga hal. Kalau tiga hal ini ada di hati seorang mukmin, maka hilang al-ghil itu. hilang semua penyakit itu tadi. Hilang khianat itu dari hatinya. Maka perhatikan tiga hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, ikhlasul amalu lillah. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan karena Allah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Ikhlas itu suatu amalan yang sangat membahagiakan. Suatu hal yang sangat membahagiakan. Sebab dia bekerja sesuatu, dia hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang dia lihat. Tidak ada makhluk yang dia perhatikan. Mau dipuji oleh manusia, tidak bermasalah baginya. Mau dicela oleh manusia, tidak menghambatnya. Ikhlas itu, dia melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling tenang hidupnya. Paling bahagia. Selain daripada dia dicinta oleh Allah, dengan keikhlasannya, amalannya dilipat gandakan. Kadang orang ikhlas itu, satu amalan kecil, dia lakukan, itu kadang menjadi sebab dia masuk surga. Nah ini, bapak-bapak sekalian ini, di pemerintahan ya, memberikan pelayanan ke masyarakat. Iya. Jangankan orang yang memberi pelayanan ke masyarakat langsung. Orang biasa saja, ini kisah ya, disebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslimin. Ada seorang perempuan. Maafin ya, dibilang katanya perempuan nakal gitu dalam hadis. Jadi ini berdosa, banyak dosanya ini perempuan. Perempuan ini datang, dia datangi sumur. Sedang kehausan. Tidak ada timba. Turun dia ke bawah. Minum. Setelah minum, susah payah dia naik. Begitu naik ke atas, dia dapati ada anjing sedang mengitari apa? Sumur ini. Dia itari sumur kehausan. Lidahnya itu sudah dia julurkan. Maka perempuan ini melihat hal tersebut, dia langsung turun lagi ke bawah. Dia cabut kondenya. Terus dia penuhi air. Dia bawa ke atas. Dia kasih minum anjing itu. Dia kasih minum anjing tersebut. Ini keikhlasan ya. Tidak ada kamera yang meliput waktu itu. Tidak ada kamera. Tidak ada pasang status. Iya. Tidak ada pasang status. Iya. Tidak ada orang yang dia syukuri. Tidak dia minta bayaran. Mas anjing dia bilang, kasih 10 ribu. Saya kasih minum. Tidak ada. Iya. Ini kondisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allah mengampuninya dan memasukkan dia ke surga. Jadi kalau pelayanan itu ikhlas seperti ini, tidak ada pamrih yang diharapkan, itu kadang menjadi sebab seseorang itu diselamatkan. Karena sayang ya, bapak-bapak, adik-adik sekalian, ya seluruh hadirin dan hadirat, sayang kita hidup bekerja, beramal, berusaha, aktivitas masuk jam 8 pagi, keluar jam 5 sore. Terus nilai ibadahnya berapa? Nol. Sayang sekali. Iya. Padahal banyak niat baik yang harus kita niatkan di situ. Keikhlasan. Kenapa bekerja? Saya kepala rumah tangga. Ada anak-anak dan istri saya hidupi. Nah, dia dapat pahala. Niat bertanggung jawab. Baik. Kenapa kamu belum kamu kan belum punya istri, belum anak-anak. Kenapa kamu bekerja? Saya bekerja ini supaya saya bisa punya uang. Saya tidak tadahkan tanganku kepada manusia. Saya bisa hidup mandiri. Bagus. Niat baik lagi. Itu dapat pahala juga. Paling kalau dia niat baik. Saya kalau punya duit, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya kan? Nah, ini dapat dia nilai pahala lagi. Maka rajin-rajin untuk mengelola amalan hati supaya bernilai pahala. Iya, bernilai pahala. Dan ini pentingnya belajar dan menuntut ilmu. Saya akan terangkan nanti di sebab kebahagiaan yang ketiga. Iya, di sini. Jadi pelajari niat ini. Cara berniat bagus. Cara berniat bagus. Baik. Kemudian, seorang itu kadang dengan keikhlasannya, amalan yang kecil menjadi besar sekali di sisi Allah. amalan kecil menjadi sangat besar di sisi Allah. Pernah ada seorang perempuan datang dia ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah memberi kepadanya, perempuan ini bawa dua anak perempuannya. Aisyah memberi kepadanya dua butir korma. Dikasih dua butir korma. Satu butir dibagi kepada anak perempuannya. Langsung habis sama anak perempuannya. Masih tersisa satu lagi. Iya. Dia bagi lagi kedua anak perempuannya. Dimakan habis lagi. Dia tidak dapat apa-apa. Aisyah takjub sekali sama perempuan ini. Dia hanya beri anak-anaknya, dia tidak dapat apa-apa. Subhanallah. Kata, begitu Nabi SAW datang, diberitakan tentang hal tersebut, maka beliau sebut bahwa ini perempuan dari penduduk sorga. Ya. Itu nilai besar. Dia merawat anak saja dengan ikhlas, itu adalah hal yang luar biasa dia dapatkan. Walaupun amalannya kecil, hanya dia kasih korma untuk anaknya. Tapi menjadi sebab dia dirahmati oleh Allah. Ditinggikan derajatnya. Karena itu jangan lupa keikhlasan ini. Selalu kita jaga. Yang pertama kata Nabi, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Kalau mau hati itu tidak berpenyakit, tidak ada masalah di hati, penuh kebahagiaan, yang pertama ikhlaskan amalan karena Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wata'atu ulatil umur. Yang kedua, dari hal yang membersihkan hati, taat kepada para pemerintah. Taat kepada para pemimpin. Jadi yang menyuruh taat kepada pemimpin itu, bukan ustaz, bukan saya, bukan pula yang lainnya. Iya. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran juga. Kenapa disebut dalam Al-Quran dan Sunnah? Sebab ini adalah tonggak kebahagiaan. Pokok kebahagiaan manusia. Coba bayangkan. Kalau kita hidup, tidak ada pemimpinnya. Tidak ada kepalanya. Bayangkan saja itu. Seorang hidup tanpa kepala. Bisa hidup atau tidak? Tidak bisa hidup tanpa kepala. Laulal aimatu, kata Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Laulal aimatu lam ta'man lana subulun. Wa kana adha'afuna nahban li aqwana. Andai kata bukan karena adanya pemerintah-pemerintah ya Allah tegakkan di tengah manusia, maka tidak ada satu jalan pun yang aman untuk kita. Dan yang akan terjadi, mereka yang lemah di tengah kita akan dimansa oleh orang-orang yang kuat. Hukum rimba yang berjalan. Iya. Itu kalau tidak ada pemimpin. Dan ini sudah pernah kita rasakan di Indonesia ini. Pernah merasakan atau tidak di Indonesia? Ya, ingat-ingat di tahun 98 ya. Tahun 98. Pemerintahnya ada tapi sedang digoyang. Lihat berbagai kecoan di negeri ini. Berbagai kecoan yang terjadi. Dari pertumpahan darah, kebakaran. Dari orang yang diinjak-injak kehormatannya. Diambil hartanya. Gara-gara mengganggu pemimpin. Tuduhannya korupsi, KKN, cerita omong kosong saya. Sampai hari ini belum terbukti. Yang sudah terbukti itu, yang menuduh-nuduh itu, KKN dan sebagainya, itu sudah menjadi ketua ini, ketua itu, sudah dapat semua bagiannya. Dunianya dia sudah dapat. Itu yang sudah terbukti. Ya kita harus jujur ya. Ini kita, saya berbicara sebagai warga negara. Kita ingin menjaga keamanan dan kebahagiaan kita di negeri ini. Jadi kita harus paham bahwa ini Nabi ketika memberikan sebuah ketentuan taat kepada pemimpin kalian, bukan artinya pemimpin itu makhluk tidak ada dosanya. Tidak, dia manusia biasa juga. Tapi dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin itu untuk menjaga kebersamaan. Walaupun ada kekurangannya. Bahkan Nabi SAW berkata, isma wa ati lil amir. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha manuk. Dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipungkul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat kepadanya. Jangan keluar dari ketaatan. Sebab kalau kita keluar dari ketaatan, ya, jangan memikirkan diri pribadi, oh hak saya diambil. Saya mau pergi berontak, mau pergi begini. Baik, orang-orang yang aman yang lainnya, kena imbasnya, dia tidak mau tanggung jawab. Nah seperti itu orang yang berakal dan orang yang menghendaki kebaikan di tengah manusia. Kemudian yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waluzumu jama'atihim. Hal yang membersihkan hati itu setelah taat kepada pemimpin adalah selalu bersama umat Islam dipimpin oleh kepala negaranya. Kebersamaan umat Islam dipimpin oleh kepala negaranya. Di dalam berjamaah namanya. Di dalam berjamaah. Kita ini umat Islam di Indonesia ini berjamaah namanya. Kenapa? Sebab kita semuanya dipimpin oleh satu kepala negara, satu presiden. Iya. Makanya kita berjamaah. Nabi itu memberi tuntunan komitmen di atas jamaah. Jangan keluar. Makanya saya itu paling santai. Mau baca berita begini, baca berita. Oh, sekarang indikasi perekonomian lagi begini, lagi buruk, lagi ini. Ya. Ini pemerintah terlalu banyak begini. Itu saya paling cuek ini. Ini orang-orang sok tahu semua. Ya. Sok tahu. Nabi, saya lebih percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bersama rakyat Indonesia dan pemimpinnya. Selesai. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah pikir macam-macam. Itu sebab kebahagiaan. Sebab kebahagiaan. Dan itu yang menyatukan manusia. Itu yang menyatukan manusia. Baik, ini hal yang kedua ya. Hal yang ketiga dari pokok kebahagiaan. Itu terkait dengan masalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Kebahagiaan itu semua sumbernya pada ilmu pengetahuan. Apabila ilmu pengetahuannya bagus, baik, maka dia akan memperoleh berbagai kebaikan. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham dalam agama. Nah, itu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu, dia akan tahu bagaimana cara hidup yang baik secara individu. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga, bagaimana dia hidup sebagai kepala rumah tangga. Kalau dia sebagai hidup dalam konteks bersama, ada namanya kemaslahatan umum, ada namanya kemaslahatan pribadi. Dia pandai membedakannya. Itu semuanya diatur di dalam ilmu. Iya. Setiap orang diberikan haknya, porsinya, dan diatur dengan baik sekali. Tercipta keamanan. Tercipta keamanan. Dan ilmu ini, itu menuntunkan kepada kita bahwa keterikatan masyarakat itu kembali kepada dua. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di tengah kalian. Dan ulil amri di tengah kalian. Ulil amri yang dimaksud itu adalah pemerintah dan ulama. Pemerintah dan ulama. Karena itu, masyarakat itu penting untuk diikat kepada pemerintahnya. Dan masyarakat itu penting untuk menghormati ulamanya. Penting menghormati ulamanya. Sebab dua komponen ini, itu yang memegang kebaikan mereka. Iya. Karena itu kata para ulama, la yazalun nasu bi khairin ma azzamu as-sultana wal ulama. Manusia akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan pemerintahnya dan mengagungkan para ulamanya. Bainhum afdhamu hadaini aslahu Allahu dunyakum wa akhirahum. Kalau mereka agungkan dua golongan ini di tengah umat, ulama dan pemerintah, maka Allah akan perbaiki dunia dan memperbaiki akhirat mereka. Dunianya di tangan pemerintahnya, akhiratnya di tangan ulamanya. Allah akan perbaiki dunia akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyakum wa akhirahum. Kalau mereka merusak, meremehkan dua golongan ini, maka itu artinya mereka sendiri yang merusak dunia mereka, dan mereka sendiri yang merusak apa? Merusak akhiratnya. Iya. Jadi, harus ada keterikatan dengan orang-orang yang berilmu. Dan ini sekarang masa Orang kerjanya di media semua ya. Kerjanya di media semua. Media itu bukan rujukan. Rujukan itu adalah pemerintah. Dan orang-orang yang berilmu, para ulama. Nah begitu cara merujuknya. Karena sekarang orang kerjanya ada apa-apa. Yang dia lihat di TV apa. Yang dia lihat di media apa. Yang dia baca. Nah, itu yang dia, semua orang berkomentar. Orang yang tidak jelas asal usulnya juga dia mau dengarkan. Orang yang bukan di ahlinya, bukan di bidangnya. Dia dengarkan ucapannya. Nah, itu tidak benar namanya. Tidak benar. Dan itu juga asalnya karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Iya. Tidak ada yang lebih semangat itu dari sahabat Nabi SAW. Tapi sebagian mereka itu pernah berbuat kesalahan. Dia masuk kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Sebagian sahabat ini. Dia menganggap bahwa Muawiyah ini sebagai kepala negara itu keliru. Dia masuk kepada Muawiyah. Tapi baiknya dia ketika mau mengkritik, dia datang langsung ke pemerintah. Bukan teriak-teriak di luar. Seperti sekarang ini ya. Kerjanya teriak-teriak di luar saja. Ya. Dia datang kepada Muawiyah langsung. Muawiyah waktu itu khalifah. Khalifah waktu itu. Dia pun menyampaikan kepada Muawiyah. Bahwa, wahai Muawiyah, kamu itu begini dan begini dan begini. Muawiyah mendengar dengan sangat tenang. Selesai, Muawiyah pun menjelaskan. Ya. Dan akhirnya beliau keluar dari tempat Muawiyah dalam keadaan dia berkata, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Muawiyah. Dia sudah bertindak benar. Ada hal-hal yang kadang itu bukan tugas kita. Saya misalnya, saya bukan orang pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah ada namanya pertimbangan kenapa mereka membuat kebijaksanaan tersebut. Itu mungkin saya tidak ketahui. Ngapain saya masuk ke urusan bukan pekerjaan saya. Begitu harusnya cara berpikir yang benar. Tapi sekarang ini semuanya mau jadi kepala negara. Ya. Ada yang kerjanya di warkop sana ingin lebih hebat dari presiden. Ya. Kerjanya cuma duduk di podcast saya ingin lebih hebat dari menteri. Ada rahasia-rahasia negara kadang itu mereka tidak boleh menebarkan keluar. Kan begitu. Ini di pemerintahan paham hal-hal yang seperti itu. Karena itu Islam itu sederhana, mudah sekali. Bersama pemerintah dan bersama ulama. Selesai. Itu jalan kehidupan. Tenang. Tapi sekarang ini orang tidak ada standar. Semua orang yang berkicau, semua orang yang berteriak, semua orang yang berbicara mau didengarkan. Dan itu tidak benar. Ya, tidak semua orang diterima ucapannya. Walaupun dia orang baik. Harus dilihat di mana posisi dia berbicara. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Dari pokok kebahagiaan adalah seorang itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena Islam ini itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Allah berfirman kepada nabinya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Luar biasa. Dan beliau juga yang berkata, "Inna ma bu'itu liutami mamakarim al-akhlaq." Sesungguhnya saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini banyak sekali. Dari kesabaran, kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ridho akan ketentuannya, banyak memaafkan manusia, senang dia itu, memberikan kebaikan kepada orang-orang. Iya. Akhlak yang mulia itu banyak sekali cakupannya. Sampai kata Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu semuanya pada akhlak yang baik. Mau kebaikan? Semuanya ada pada akhlak yang baik. Tapi harus dipahami ya, akhlak itu dua jenis. Ada akhlak yang terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada akhlak terkait dengan sesama manusia. Jangan akhlaknya kepada manusia bagus, tapi akhlaknya kepada Allah buruk. Pengagungannya kepada Allah kurang. Iya. Baik, ini yang keempat. Seorang itu berbekal dengan akhlak yang baik dan itu dari pokok kebahagiaan. Ya kalau saya bicarakan tentang akhlak ini satu persatu. Akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang buruk itu apa? Pada setiap pembahasan itu kita melihat subhanallah pintu-pintu kebahagiaan di situ. Dan nikmatnya hidup dengan akhlak yang baik itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini diperhatikan ini. Anak-anak jangan ada yang bicara ya. Adik-adik, pelajar. Perhatikan ke depan. Ayo, perhatikan ke depan dulu. Fokus dulu ke depan. Sudah berhenti. Berhenti saling cerita sekarang. Fokus ke depan. Ini untuk masa depan kalian. Dengarkan baik-baik. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Paling bermanfaat untuk siapa? Manusia. Jadi sekarang berpikir, bagaimana seorang itu dia hidup bisa bermanfaat untuk orang. Ada bumi yang dia pijak, dia dapat bermanfaat untuk orang. Ada langit meneduhi dia, dia bermanfaat untuk orang. Dan itu sifatnya para nabi dan para rasul. Kata Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Bayangkan, berberkah dimanapun saya berada. Di mana dia berada membawa manfaat untuk orang-orang. Itulah umat yang terbaik. Apalagi pada generasi muda. Di mana dia ada orang senang melihatnya. Dia berbuat manfaat. Memberikan kebaikan. Kalau dia tidak bisa seperti itu. Tidak bisa memberi. Paling sedikit. Jangan menjadi gangguan untuk orang-orang. Jangan menyakiti orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau tidak bisa mengukir kebaikan di hati orang, jangan menggores luka yang tidak bisa dilupakan. Kadang orang masalahnya dia tidak bisa menggores-gores bagus ya. Ya. Tapi kalau bikin luka paling jago. Kalau bikin luka. Nah, itu tidak boleh hidup seperti itu. Baik. Dan terakhir di sini, ada sebuah kalimat bagus ya. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar Alami Nubala, di biografi sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Ada seorang lelaki yang menulis surat kepada Abdullah bin Umar. Apa suratnya? Dia berkata, wahai Abdullah bin Umar, tuliskan kepadaku ilmu itu semuanya. Jadi masya Allah ya. Minta ilmu semuanya ditulis dalam satu surat. Ya, bagaimana caranya? Tapi di sini kefakihan para sahabat dan keindahan ilmu mereka. Maka beliau balas surat itu. Cuman beberapa baris saja beliau balas. Cuma beberapa baris saja. Beliau katakan, al-ilmu katsir. Ilmu itu banyak. Walakin akan tetapi beliau sebut empat perkara. In istata'ta an talqallaha. Akan tetapi kalau engkau mampu menghadap kepada Allah. Keluar dari dunia ini. Menghadap kepada Allah dengan empat keadaan. Kamu lakukan itu. Itu artinya kamu sudah mengamalkan ilmu-ilmu. Iya. Kata beliau, in istata'ta an talqallaha. Khafifal hamli. Min dima'in nas. Dalam keadaan kamu ini. Khafifal dhahri. Ringan punggungnya dari darah-darah manusia. Maksudnya tidak ada darah orang yang dia tanggung. Tidak pernah dia terkait dengan darah manusia. Ini yang pertama. Khamisal bakni min amwalihim. Dan kalau kamu mampu menghadap kepada Allah. Dalam keadaan perut kamu itu lapar. Tidak memakan harta orang dengan cara yang batil. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, kafal lisani an aradihim. Kalau kamu mampu menghadap kepada Allah, dalam keadaan lisan kamu itu tidak pernah membicarakan orang lain, kehormatannya. Tiga. Kemudian yang keempat, laziman li amri jamaatihim. Kalau engkau mampu menghadap kepada Allah, dalam kondisi kamu itu di tengah kebersamaan mereka, kebersamaan manusia, di bawah pemimpinnya. Ini empat. Kalau kamu mampu seperti itu, lakukanlah. Itu ilmu semuanya. Kamu beramal dengan ilmu. Ringkas. Empat hal. Tidak usah banyak-banyak. Iya. Hidup saja sebagai warga negara yang baik. Tidak usah macam-macam. Ada sesuatu di tengah kebersamaan bersama pemimpin itu yang dia ikuti. Terhadap manusia, dia selalu hidup damai. Tidak ada dia sifatnya memusuhi orang. Apalagi menumpahkan darahnya. Na'udzubillah. Iya. Dua. Kemudian yang ketiga, dia jaga perutnya. Jangan dia masukkan ke perutnya hal yang haram. Diambil dari sumber yang halal. Jangan dia rampas harta manusia. Atau dia zalimi manusia untuk mengambil hartanya. Kemudian yang keempat, lisannya ini selalu berucap yang baik. Bertutur kata yang baik. Tidak membicarakan kehormatan mereka. Tidak jatuh dalam ghibah dan namimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Dan memudahkan kita semuanya di atas kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di tempat yang baik ini dalam suasana ketaatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di dunia dan di akhirat. Menguatkan kita di Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mempertemukan kita semua kembali kelak di kemudian hari di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alaihi wallahu ta'ala ala. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Allahumma barik. Jazakallah khair ustazuna atas uraian yang sangat indah dari kedua panelis kita, yang mana pada panelis kedua tadi menguraikan dari langkah-langkah kebahagiaan yang lebih lengkap dari uraian-uraian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami catat secara singkat, pentingnya menjaga keamanan, kemudian hendaknya senantiasa ikhlas di dalam beramal dimanapun posisi tugas dan pekerjaannya, dan juga dari tonggak kebahagiaan adalah senantiasa taat, tunduk kepada penguasa pada perkara kebaikan dan menjaga kebersamaan dengan mereka, dan juga senantiasa bersama kaum muslimin. Komitmen berjamaah dengan umat Islam di negerinya yang dipimpin oleh seorang penguasa. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan agama, yang mana ilmu agama ini sangat diperlukan pada setiap apapun kondisi dan keadaan dirinya sebagai keluarga atau masyarakat atau pejabat suatu pemerintahan. Dan yang keempat, berakhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga apa yang beliau sampaikan dari tataran konsep-konsep yang sangat indah, kita bisa wujudkan dalam tataran implementasi kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Pada kesempatan yang terakhir ini, insya Allah Ta'ala kita akan mempersilahkan kepada peserta untuk diskusi dan tanya jawab. Sebagai bentuk penghormatan, tentunya kami mendahulukan kepada pejabat-pejabat kami yang kami banggakan, kami hormati. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan kepada panelis, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman OPD dari Kementerian Agama, saya terlebih dahulu untuk memberikan sedikit komentar, ya. Mungkin nanti dari Kementerian Agama bisa menyusul, ya. Karena kayaknya ini kalau tidak dimulai, ini teman-teman komunitas Kementerian Agama tidak mau mendahului, ya. Jadi saya tadi saya dengar salah satu indikator kebahagiaan itu dari pemateri pertama, ya, adalah kita harus punya sifat istiqomah, ya, sebagaimana tadi dalam surah Fussilat ayat 41, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wala tahzanu wa abasyiru bil jannati allati. Jadi ujung-ujungnya mendapatkan surga. Jadi yang kami ingin konfirmasi adalah kita ini manusia selalu dibayang-bayangi oleh satu makhluk juga ciptaan Tuhan yang namanya iblis laknatullah. Bahkan iblis ini, ya, diberi kesempatan untuk merusak manusia sepanjang hidup ini. Nah, terkait dengan kebahagiaan ini, ya, kita harus istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain pihak, godaan juga besar. Nah, mungkin ada trik-trik tersendiri supaya istiqamah ini bisa jalan terus. Bisa jalan terus. Sehingga kita bisa berbahagia juga hidup di dunia ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pemateri kedua, ya, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lain. Ya. Saya kira posisi kita manusia ini memang status sosial berbeda-beda. Dan juga fasilitas-fasilitas yang kita miliki juga berbeda. Nah, ada orang dengan kapasitas yang dia miliki, dia banyak bermanfaat untuk orang lain dengan kapasitas yang dia miliki. Ada juga orang karena minim fasilitas, sehingga dia tidak bisa maksimal bermanfaat untuk orang lain. Nah, yang kami ingin konfirmasi, kira-kira orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki titipan kapasitas yang lebih baik dengan titipan fasilitas yang minim, ya, apakah itu nilai pahalanya atau nilai kebahagiaannya bisa disetarakan, ya, dengan kapasitas titipan ini yang berbeda-beda. Ya, karena misalnya kalau ada orang yang miskin ingin menyumbang sesuatu hal kepada manusia lain, tentu terbatas dibanding dengan teman-teman yang punya kapasitas yang lebih. Nah, ini tentu lebih mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dibanding dengan teman-teman yang minim fasilitas. Ya, kita bisa lihat di kehidupan kita ini saja, ya, kadangkala kalau kita melihat kasat mata ada pejabat yang naik kendaraan yang serba mewah dan lain sebagainya, juga saudara-saudara kita masih banyak di pinggir jalan ini yang minta-minta. Jadi ini yang perlu kami konfirmasi. Sementara kita ingin memiliki kebahagiaan yang sama di dunia ini, ya. Nah, jadi itu dua pertanyaan atau dua konfirmasi yang kami ajukan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan kepada guru-guru kita yang ada di depan. Kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus tentang istiqomah. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah di sisi kita ini manusia lemah. Di sisi lain, iblis, syaitan terlalu kuat untuk selalu menggoda kita. Apa yang bisa menjadi benteng untuk kita semuanya? Yang pertama adalah keikhlasan. Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan akan membuat kita bisa istiqomah. Keikhlasan akan membuat iblis tidak berdaya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, la yakunnahum ajma'in illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, kami akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan. Juga peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan linasrifa anhu su'a wal fasya innahu min ibadak innahu min ibadinal mukhlasin. Kami palingkan Yusuf dari fasya, dari kejelekan dan fasya. Kenapa? Karena dia termasuk dari hamba kami yang diberikan keikhlasan. Keikhlasan inilah yang menghindarkan kita dari godaan iblis. Iblis tidak mampu mengganggu kita ketika kita ikhlas. Maka setiap kita beramal, lakukan karena Allah. Lakukan karena Allah. Bukan karena mau dilihat orang. Bukan karena mau dipuji. Bukan karena mau pamer. Bukan mau karena dunia. Kita ingin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, istiqomah akan bisa kita tetap di atasnya ketika kita punya ilmu. Ilmu. Para nabi diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ilmunya. Ilmu membuat orang jadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam Al-Quran, inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang yang berilmu. Orang yang berilmu takut kepada Allah, sehingga dia bisa istiqomah. Rasa takut dia kepada Allah membuat dia bisa istiqomah. Maka selalu belajar, jangan pernah berhenti belajar. Belajar akan memberikan kita kebahagiaan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa nazalat alaihimus sakinah ila akhiril hadis. Barang siapa sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah di masjid. Ya. Kemudian yatluna kitabah, dia membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadaruna sawnahu bainahum, lalu mereka saling mengajar, mengajarkan Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan, kebahagiaan. Ilmu. Dan yang terakhir, untuk meringkas, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Istiqomah datang dari Allah. Selalu minta kepada Allah supaya kita diberikan istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan aku di atas agamamu. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Rabb kami, jangan kau sesatkan kami. Jangan sesatkan kami. Berarti kita tetap istiqomah. Minta istiqomah. Jangan disesatkan kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah kami rahmat dari sisimu. Minimal seperti itu yang kita lakukan. Ikhlaslah dalam beramal. Perbanyak ilmu agama. Semakin banyak belajar, semakin banyak belajar, insya Allah kita semakin bisa istiqomah. Dan yang terakhir, minta kekuatan kepada Allah supaya dikuatkan hati untuk istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim. Wallahu a'lam. Baik. Terkait dengan pertanyaan kedua tadi. Ya Masya Allah ya, sebenarnya itu hal yang kita alami ya dan banyak dipertanyakan memang. Tapi kalau kita perhatikan dari pintu-pintu ketaatan yang dibukakan di dalam syariat, orang menjadi memberi manfaat itu banyak bentuknya. Karena itu dikatakan di dalam sebagian lafadz hadis, man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat dengan saudaranya, hendaknya dilakukan. Maksudnya manfaat apa saja? Tidak mesti dengan harta. Ya, ketika disebut di dalam Al-Quran kaidah, Kita semua hafal ayatnya ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang a'ta, gemar berbagi. A'ta di sini, kalau kita baca di tafsirnya, itu bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Bisa berbagi, misalnya saudaranya, ada lagi angkat barangnya. Kita bantu dia mengangkat barang. Nah, itu berbagi juga. Berbagi manfaat. Dan berbagi juga bisa bermakna berbagi harta. Berbagi pengetahuan. Ya. Dan itu penting ya, kalau kita melihat saudara kita misalnya, dia lagi jualan. Terus saya punya teman, dia pernah cerita. Dia singgah di warung begitu. Singgah di warung. Terus dia lihat warung ini ada kurang apa begitu. Di pengaturan manajemen. Dia cuma sambil makan cerita-cerita. Ya. Pemilik warung ini sudah berapa lama warungnya. Bagusnya dibuat begini, begitu, begini. Dia cuma cerita-cerita sambil makan begitu. Selama beberapa tahun dia balik lagi ke warung itu. Sudah warungnya sudah bagus. Sudah berkembang. Dia langsung kenal, oh ini Bapak kemarin, terima kasih nasihatnya. Waktu itu saya amalkan, saya lakukan. Padahal ini orang sambil makan-makan aja cerita. Dia kasih manfaat ide-ide ke orang, membawa kebaikan. Jelas ya? Dan memang pernah datang sekelompok orang, sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, dahaba ahli dhuthuri wal amwal bil ujuril azimah. Orang-orang yang punya kekayaan, harta, mereka sudah pergi membawa pahala-pahala yang besar. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inginkah kalian saya ajari kalimat, kalau kalian baca akan sama pahala kalian dengan mereka. Diajari kalimat zikir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jelas ya? Setelah itu datang lagi para sahabat, ya Rasulullah, ini beritanya sampai kepada orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya itu amalkan juga itu. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi maksudnya, kalau mau menyaingi kekayaan, ada amalan yang bisa dia lakukan. Ada jenis amalan dia bisa dikerjakan. Ya, dia kadang tidak mengeluarkan harta. Tapi setiap orang yang bersedekah, dia dapat pahalanya. Dia dapat pahalanya. Ini namanya pintu mengajak menunjukkan pintu kebaikan. Ya, ini cuma nunjuk-nunjuk aja ya, cuma menunjukkan. Karena itu di dalam hadis, jadi pernah ada apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dia tidak punya uang, tapi dia bilang kepada orang yang punya harta, "Pak, itu ada pondok pesantren di sana, mau dibantu. Pak, itu ada orang fakir miskin di sana, kasihan, dia sakit begini, tolong dia dibantu." Jelas ya? Nah, ini dapat pahala juga sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Sama pahalanya. Iya. Karena itu pintu kebaikan itu banyak. Pintu kebaikan banyak. Dan untuk sampai ke dalam jenjang-jenjang derajat yang tinggi, itu diterangkan di dalam syariat luar biasa. Tapi ketetapan Allah, ada yang kaya, ada yang miskin, itu sudah berjalan. Di dalam ketetapan Allah, rezeki sudah dibagi. Kehidupan sudah ditetapkan. Jadi sesuatu Allah yang membaginya. Untuk apa kita komplain dan mempermasalahkan tentang pertautan kita di dalam pemberian. Jadi itu mungkin secara ringkas ya apa yang bisa diterangkan. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala. Tayyib, jazakallahu khairan saguna. Kembali kami sampaikan bahwa di sesi terakhir ini, sesi tanya jawab, kepada siapapun yang mau bertanya, insyaallah ada hadiahnya. Insyaallah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pertama, kami ingin tanggapi terkait dengan etika dalam berdakwah. Kami di Kementerian Agama sering menghadapi terkait adanya satu komunitas yang membidaahkan komunitas lain. Ini kadang menimbulkan pertentangan di tengah-tengah umat antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Kira-kira kalau dalam hal perspektif dakwah, bagaimana menyikapi ini adanya satu komunitas yang pekerjaannya sering membidaah-bidaahkan orang. Ya, ini perlu. Dan dia sering, ya, kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalah finnar. Nah, itu dalil-dalil yang dikembangkan. Padahal kita ingin bagaimana umat bisa tercerdaskan, tercerahkan dengan ya menjadikan agama sebagai rahmatan lil alamin. Jadi pertama yang saya, bagaimana sikap kita menyikapi terkait dengan komunitas atau kaum yang sering ya membidah-bidahkan, ya, dan sering dia mengklaim menjas bahwa dialah yang benar, dialah yang sesuai dengan tuntutan Nabi, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita. Yang kedua, terkait dengan pencerama kedua tadi mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama ini kan bagaimana seorang itu berpandangan tentang wa Islam wa sotiyah. Tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu ekstrim kanan. Oleh karena itu, ya untuk memahami hal seperti ini, bagaimana menyikapi dengan terkait dengan, ya kalau dihubungkan dengan akidah kita. Ya, kalau dikaitkan dengan bagaimana yang pendapatnya kalau mencampurbaukan antara keyakinan umat beragama. Ada yang mengklaim bahwa moderasi beragama itu adalah mencampur adukan keyakinan beragama. Nah, ini perlu juga menjadi pencerahan ya terkait dengan yang disinggung oleh penceramah yang kedua. Terakhir dari kami bahwa ini ada dilema, Pak. Potensi di sini rapi itu luar biasa. Mengenai zakat, ya, kemudian zakat padi, zakat profesi, cuma potensi-potensi ini belum tergali. Oleh karena itu, kami ingin bagaimana kita memulai, bagaimana ya ekonomi umat ini bisa diberdayakan. Tentunya mungkin akan seperti di negara-negara seperti di Bangladesh ada wakaf-wakafnya. Kalau di Timur Tengah itu sudah luar biasa, Pak. Tapi untuk kalangan ASEAN ini, bagaimana kita bisa memberdayakan wakaf-wakaf itu sehingga bisa memberdayakan ekonomi umat. Sehingga layanan keagamaan, kemudian pendidikan bisa terbantu dengan baik. Itu yang kami tanggapi tiga hal, Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi Ustaz Zulkarnain sudah sebutkan bahwa satu di antara apa yang diboleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Akhlak itu inti dari agama kita. Kemudian yang kedua, inti agama kita adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang untuk bisa menjaga akhlaknya, menjaga lisannya, menjaga perilakunya. Dan Nabi kita Muhammad diterima dakwahnya karena kelembutan beliau. Wabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan disebabkan oleh rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau menjadi lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Jika engkau keras dan kasar, maka sungguh dia akan lari dari kamu. Ini saja yang dijaga. Adapun perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Selama tatarannya adalah tataran ilmiah, tidak dibawa ke ranah dijadikan sebagai bentrok. Tatarannya ilmiah, saling memperbaiki, saling meluruskan, itulah nasihat. Kalau kita setuju, kita terima. Kalau tidak, tidak diterima. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama kita. Maka kalau tatarannya tataran ilmiah, insyaallah aman semua. Semua saling memahami bahwa terjadi perbedaan pendapat. Para ulama kita berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Murid dengan guru. Terjadi perbedaan pendapat. Dan tidak ada masalah insyaallah perbedaan pendapat seperti itu. Tugas kita hanyalah melihat mana pendapat yang benar. Kita ikuti. Ya, al-haqqu haqqu ayyutaba, disebutkan dalam Al-Quran. Kebenaran itu sesuatu yang layak untuk diikuti. Maka kita ikuti. Kalau salah, kita tinggalkan. Kalaupun membuat kacau di tengah masyarakat, kita perbaiki sama-sama. Ya, karena ini perlu kebersamaan antara pemerintah, terkhusus dari Kementerian Agama, Masya Allah, hari ini banyak yang hadir. Ya, kita perbaiki sama-sama, kita diskusi bersama untuk menyelesaikan ketika terjadi hal yang bisa menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Tapi kalau tatarannya tataran ilmiah, saya pikir kita saling memahami bahwa terjadi perbedaan pendapat di beberapa hal. Nah, kalau ini saling memahami, dan tidak mungkin kita menyamakan pendapat. Sama semua gitu, enggak. Walaupun kita ingin persamaan pendapat, tapi dalam beberapa hal pasti terjadi perbedaan pendapat. Selama tatarannya masih tataran atau ranahnya ranah ilmiah, maka insya Allah tidak ada masalah. Dan ini yang perlu dipahamkan ke masyarakat, agar ini tidak dijadikan sebagai bahan untuk saling bentrok-bentrokan, saling menyalahkan dalam hal yang bukan tataran ilmiah, fanatisme golongan dan lain sebagainya. Semoga Allah memudahkan kita semua bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi memang terkait dengan masalah berbeda pendapat itu, yang paling penting kelapangan hati dengan seorang. Kemudian dia itu insaf, memang mengagungkan agama, mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, jangan ada bagian-bagian diri ikut campur begitu. Sebab bagian-bagian diri ini yang bikin banyak masalah. Kalau silam pendapat itu sudah ada dari dulu ya, di masa para sahabat juga ada. Jadi Abu Bakar dan Umar itu mengatakan bahwa hajinya haji kiran, tidak boleh tamattu. Sedangkan Ibn Abbas haji apa? Tamattu. Ibn Abbas itu mengingkari keras sekali. Kata Ibn Abbas, aksya antum taru minas sama. Saya khawatir kalian ini akan diujangi batu dari langit. Saya bilang kepada kalian, Rasulullah bersabda begini. Kalian bilang ini ucapan Abu Bakar dan Umar. Tegas Ibn Abbas ya. Memang menyalahkan. Tapi mereka biasa sepanjang mereka juga ada pegangan yang orang enggak bagus. Kenapa harus khawatir begitu? Ya. Sepanjang dia anggap bahwa dirinya di atas sebuah keyakinan, itu enggak perlu dipermasalahkan. Abu Bakar bin Abi Syaibah itu punya satu buku khusus judulnya Bantahan untuk Abu Hanifah. Satu buku. Tadi di Al-Musannaf. Bersama dengan itu, berjalan biasa saja di tengah para ulama. Imam Syafi'i, beliau ketika di Irak, beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah seorang murid Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i belajar juga kepada Muhammad bin Hasan. Setelah itu, beliau menulis buku bantahan untuk Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi jangan dikira ya, oh Imam Syafi'i ini membantah gurunya sendiri, tidak beradab. Tidak ada bahasa itu di tengah para ulama. Karena mereka yang bicarakan adalah pendalilan-pendalilan agama. Sepanjang semuanya berbicara tentang agama, agama itu mudah. Saya keliru, apa dalilnya saya salah? Kalau kamu bilang saya salah, saya benar. Enggak ada masalah. Ya, emangnya saya pikirin. Begitu aja sebenarnya santai. Itu lebih dekat untuk menyatukan sebenarnya. Jadi sama di masalah moderasi juga tadi ya. Betul disebutkan tadi oleh Bapak kita. Bahwa ini kendala. Ya. Menyerukan wasatiyah dan i'tidal. Itu memang kegiatan-kegiatan kita ya. Alhamdulillah sampai kepada seminar muktamar-muktamar internasional juga kita hadir untuk tema-tema yang seperti itu. Ya. Dan memang ada kecenderungan dari sebagian orang yang keliru itu diartikan moderasi itu artinya dia harus mencampur adukkan keyakinan. Nah, dan itu keliru ya. Keliru di dalam memahami. Ya. Jadi sekarang saya ingin memberikan penjelasan ringkas gitu ya. Supaya kita tahu wasatiyah itu apa. Dan di ayat dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, wasatan. Nah, ja'ala di situ dalam bahasa Arab kata para ulama punya dua makna. Makna kauni dan makna syar'i. Kalau kauni itu artinya diterjemahkan makna ayat demikianlah Allah telah tetapkan agama ini menjadi agama yang pertengahan. Selalu dia pertengahan di seluruh tuntunan dan syariat. Dan itu berjalan sampai hari kiamat. Itu mana penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, mereka katakan ja'ala di situ bermana syar'i. Maka kalau diterjemahkan mana ayat, maka penafsirannya akan begini. Dan demikianlah kami jadikan semua orang yang berpegang dengan agama Islam itu menjadi orang yang pertengahan. Jadi siapa yang mempelajari Islam dengan benar, pasti dia akan menjadi orang yang pertengahan. Pasti dia akan menjadi orang yang wasatiyah. Jadi kita harus ada standar. Wasatiyah itu apa? Jelas ya? Jangan sampai wasatiyah menurut hemat saya begini. Menurut pendapat saya begini. Ya, sekarang kita pegang jabatan. Menurut saya wasatiyah begini. Terus datang pemimpin lain. Bilang lagi, kalau saya tidak begitu wasatiyah saya. Menurut saya wasatiyahnya begini. Tidak bisa seperti itu. Wasatiyah itu ada standarnya. Sikap pertengahan itu standarnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pernah ada yang mengartikan sikap pertengahan bermakna dia mengorbankan prinsip-prinsip agamanya. Karena itu Umar bin Khattab, ketika beliau meninggal, itu orang-orang Nasoro bersedih atas meninggalnya Umar bin Khattab. Sikap wasatiyah beliau. Orang penganut agama lain aja sedih beliau wafat. Kenapa? Karena pengaruh keindahan Islam itu kelihatan di tengah mereka. Keadilan Umar. Kesejahteraan manusia. Nampak. Al-Auza'i ahli fikih negeri Syam. Ini semasa dengan Imam Malikin Al-Auza'i. Dari negeri Syam. Ketika beliau wafat, yang mengantar jenazahnya itu banyak orang Nasoro di negeri Syam. Tapi mereka menyamping sana. Ditanya, kenapa kalian ikut mengantar jenazah Imam umat Islam ini? Kata mereka telah wafat orang yang menegakkan kebenaran di tengah kami. Nah, itu sikap pertengahan. Jadi sikap pertengahan itu artinya seorang muslim dia berpegang dengan prinsip agamanya. Bukan dia mengikuti kebiasaan agama lain. Oh kalau berarti wasatiyah itu saya ibadah di masjid, saya pergi ibadah juga di gereja. Nah, seperti itu wasatiyah. Wasatiyah itu dia beribadah sebagaimana agamanya. Dia jaga prinsipnya. Tapi dalam hubungan tata negara dengan manusia, dia tahu bahwa non-muslim pun itu ada haknya di negeri ini. Ada hak-haknya harus dijaga. Tidak boleh didolimi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dilampas haknya. Ya. Kita diperintah berbuat baik kalau dia sebagai tetangga, sebagai orang tua, dan seterusnya. Itu kan ada hak-hak diterangkan. Semuanya ada di dalam agama. Semuanya ada di dalam agama. Sisa dijalankan saja sebagaimana keterangan tersebut. Tapi kalau merubah keyakinan, ini menjadi masalah. Berarti itu sikap wasatiyahnya tidak benar. Nah, muncul pertanyaan di sini. Kenapa bisa muncul pemahaman ini? Ya. Jawabannya, karena kadang niat baik ya. Sebagian orang, dia mau cari celah-celah untuk mempertemukan. Tapi dia cari celah-celah mempertemukan, dia mengorbankan prinsip agamanya. Dia ini yang keliru sebenarnya. Tapi kalau dia mau belajar agama dengan benar, ya, mau cari celah mempertemukan, itu ada celahnya pasti. Ada jalannya, tuntunannya di dalam syariat. Ya. Dan itu ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama. Namanya Ahkam Ahli Dhimma. Hukum pergaulan antar umat beragama. Ya. Dan itu dibahas dalam tata negara. Ada ilmunya di dalam tata negara. Tapi yang menjadi masalah ini, teman-teman yang bicara wasatiyah belum pernah belajar ilmu itu. Bagaimana bisa menerapkan? Itu bagian dari ilmu tata negara. Pengaturan terhadap umat, keanekaragam umat dalam sebuah negeri. Itu ada hukum-hukumnya. Dan itu perlu dipelajari bagaimana keindahan Islam dalam hal tersebut, maksud syariat di dalam hal itu, dan seterusnya. Baik. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, tentang baik. Zakat. Yang ketiga terkait dengan wakaf dan zakat tadi. Ini luar biasa ya, karena beliau di bidangnya ya. Cuman saya mau nanya ini. Di sini ada Basnas ya. Ada BWI juga. BWI berdiri sendiri. Ya. Harusnya kan dari Basnas, dan ini ada program-program. Memang semuanya kan di bawah Kemenag ya. Sisa diatur bagaimana memperdayakan. Jadi wakaf itu betul sumber potensi. Di Sidrap ini, zakat itu, ya, saya jamin ya, kalau dikelola wakaf dan zakat dengan bagus, itu pasti akan meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat. Ya, dan mungkin tidak perlu banyak kepada pajak untuk kesejahteraan masyarakat Sidrap kalau dikelola dengan bagus di dalam hal ini. Dan ini perlu kita juga ada pelatihan-pelatihan di dalam hal tersebut. Kalau kapan-kapan mau diskusi-diskusi, program-program dan sebagainya, insyaallah taala bisa kita atur nanti di kemudian. Baik. Masyaallah, demikianlah tadi kita telah mendengarkan dari jawaban-jawaban para panelis. Namun berhubung waktu telah sampai pada sisi penutupan, karena mengingat waktu azan zuhur telah dekat dan panitia perlu membereskan hal-hal yang kita untuk menegakkan salat berjamaah, maka demikianlah kita akhiri dari pertanyaan kedua tadi. Mungkin bisa dilanjutkan setelah salat dengan mendekati panelis dengan tanya jawab pribadi. Ya, namun acara ini kami harus tutup berhubung waktu telah membatasi kita. Maka semoga apa yang telah kita amalkan pada seminar ilmiah di hari ini bernilai pahala kebaikan bagi seluruhnya, bagi pemerintah Arab Saudi, yaitu Atase Besar Keagamaan di Jakarta, dan juga kepada pemerintah Kabupaten Sidrap yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk tersuksesnya acara kita bersama ini, dan juga kepada seluruh panitia serta hadirin dan akhwat, ikhwal akhwat semuanya, para siswa-siswi yang semoga menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, masyarakat, dan negerinya. Semoga apa yang disampaikan kedua panelis menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin kita mengharapkan dari salah satu atau keduanya memberikan kalimat penutup dan kalimat doa untuk kita bersama. Jemaah kaum muslimin, satu di antara ucapan Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadihil ummah ila bimasaluhu awaluhah. Umat sekarang ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan mengikuti apa yang sudah membuat baik umat terdahulu. Satu di antara perkara yang membuat baik umat terdahulu adalah perhatian mereka terhadap ilmu agama. Perhatian besar mereka terhadap ilmu agama. Maka saya mengajak kepada semuanya, mari kita bekerja sama antara ulama, umara, masyarakat sama-sama menggalakkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Ilmu agama memberikan kebaikan. Dia adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu agama akan sangat bermanfaat di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kita kepada ilmu agama, rasa cinta kita untuk mengamalkannya dan cinta kita kepada orang-orang yang mendakwahkannya dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi mungkin apa yang ilmu pengetahuan, dan yang terpenting pada seorang mukmin itu bagaimana dia mengamalkan apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia ketahui. Dan itu juga salah satu sebab kebahagiaan. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melaksanakan apa yang diperintah, ilmu yang mereka telah pelajari, maka itu yang terbaik untuk mereka. Dan hal yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Ya, jadi adalah sebab pertambahan kebaikan, segala kebahagiaan, dan sebab yang mengukuhkan seseorang di atas ketaatan, membuatnya istiqamah. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau dia sudah berbuat seperti itu, ia tambah lagi. Kami beri untuknya pahala yang besar dari sisi kami. Ditambah lagi yang keempat. Walahadainahum siratam mustaqimah. Kami akan beri hidayah kepadanya. Menuju kepada jalan yang lurus. Karena itu kata para ulama, man amila bima alim, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan ajari lagi untuknya ilmu lain yang sebelumnya tidak dia ketahui. Dia bertambah dari kebaikan-kebaikan untuk hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan saya mohon maaf secara atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampailah kita seluruhnya pada penutupan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat segala amal ibadah kita di hari ini, di majlis ini, sebagai amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita semuanya di rumah-rumah Allah dalam kebaikan, kita berharap agar Allah pula mengumpulkan kita semuanya di negeri yang penuh kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanak bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.